waktu mati jika manusia hanya marah dan bermimpi. Surga tak pernah serasi, itu kata pasti. Tutup mulut dan coba menunduk, kita semua yang terkecil. Terjadi, dengarkan bunyi denyut nadi. Tak pelak inilah duniawi, mungkinkah terlahir kembali. Bukan hanya mimpi, buat semua terjadi. Terima kasih.